Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سدرس دليكو جماعة sekalian. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mengawali jumpa kita di subuh kali ini di permulaan bulan Dzulqa'dah 1443 Hijrah. Jadi Dzulqa'dah ya, bukan Qa'dah. Jadi yang tepat bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'dah, tapi Dzulqa'dah. Harakatnya kasrah. Kalau qa'da ada fathah, itu artinya duduk singkat. Jadi kalau misalnya kami duduk kemudian bangun kembali, ya itu disebut qa'da namanya, isim marrah. Tapi kalau kemudian harakatnya kasrah, itu hai'ah, menunjuk pada keadaan yang santai. Dzulqa'dah itu bulan duduk-duduk santai. Kenapa disebut bulan duduk-duduk santai? Karena biasanya penghuni sekitaran Mekah dan sekitarannya yang umumnya berniaga merantau keluar, dan nanti kebiasaan suku Quraisy bahkan diabadikan dalam Al-Quran dengan turun surah Al-Quraisy itu dengan namanya li'ilafi Quraisy. Ila fihim rihlatash syita wassaif. Jadi biasa musim dingin, musim panas itu ada waktu-waktu tertentu untuk merantau berdagang. Tempat yang dikunjungi itu baik itu ke arah Yaman ataupun ke Syam, Jordan sekarang Yordania, Palestina, Syria, Lebanon atau sekitaran yang lainnya, yang biasa dikunjungi itu datang ke wilayah Mekah untuk persiapan haji. Jadi karena yang biasa dikunjungi itu datang kemudian ke wilayah Mekah, maka jumlah penduduk Mekah itu jadi bertambah dengan kedatangan orang-orang yang bersiap menunaikan haji. Itu dari sejak bulan 10. Karena itu bulan 10 disebut dengan Syawal. Kenapa disebut Syawal? Karena jumlah penduduk pada masa itu meningkat. Tidak seperti biasanya, banyak para pendatang. Jadi sebelum masa-masa Islam yang risalahnya ditebarkan oleh Rasulullah SAW, penamaan Syawal sudah ada. Akhirnya karena meningkat penduduknya disebut dengan Syawal, dan yang dikunjungi biasa datang kemudian ke situ, berkumpul di bulan ke-11, karena puncaknya nanti akan masuk di bulan ke-12. Untuk penunaian haji Dzulhijjah, supaya tidak ada kepadatan-kepadatan di sekitaran itu, maka datang lebih awal. Dan itu kebiasaannya sampai sekarang. Karena itu nanti bisa dilihat jemaah haji kita sekarang-sekarang ini sudah akan mulai berangkat-berangkat itu. Dan dari Syawal petugas-petugas sudah berangkat. Ya, supaya tidak ada kepadatan-kepadatan yang menyebabkan kesulitan-kesulitan jemaah nanti untuk mengakses ke Masyairul Haram. Nah, karena bulan ke-11 ini sudah mulai berkumpul, maka orang-orang lokal sekitaran situ memilih duduk-duduk santai. Santai, nunggu. Jadi nanti ada yang berhaji, ada yang berniaga. Jadi berniaga itu dari dulu sudah ada. Itu nanti direspon oleh Al-Quran ketika sementara orang mungkin akan bertanya hukum, bagaimana hukumnya musim haji, tidak haji tapi dagang. Kan? Ah, nanti turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah itu ayat 198. Tadi kan dibacakan baru sampai 169 kan? Dari ayat 164 sampai 9. Nanti ayat 196 sampai 203 itu pembuka untuk ayat-ayat manasik, ya. Nah, ayat-ayat 198-nya ketika masuk nanti ke ayat itu, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Jadi kalaupun ada yang niat niaga, enggak dosa. Ya, dia tidak mendapatkan pahala haji tapi juga tidak berdosa. Karena setiap perbuatan itu bergantung kepada apanya? Pada niatnya. Innamal a'malu bin niat. Jadi kalau mau haji, haji. Kalau ada yang berdagang tidak berdosa, boleh silakan berdagang tapi tidak mendapatkan keutamaan hajinya. Ada rumus berdagang misalnya sambil dapat keutamaan. Misal yang memudahkan akses-akses orang untuk melakukan manasik atau menguatkan fisik untuk ibadah. Misal ada yang menggratiskan sebagian dari makanan, ada yang mensupport jemaah dan sebagainya. Nah, ini karena yang ditunggu itu telah mulai datang, duduk-duduk santai, maka bulan ke-11 disebut dengan Dzulqa'dah. Bulan duduk-duduk santai menunggu orang sampai ke puncak haji. Jelas? Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat subuh yang telah kita tunaikan dan bisa mengambil hikmah dari bacaan-bacaan Quran yang dibacakan untuk kita amalkan dalam kehidupan. Pesannya setidaknya ada 3 pesan penting. 1, selalu kita upayakan setiap aktivitas kehidupan itu diusahakan yang mengantarkan kita pada kedekatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan. Jadi idealnya insan beriman itu bahkan ditutup di akhir ayat 164 itu, ya, yang bisa memfungsikan akalnya dengan baik adalah orang-orang yang mampu bahkan menatap, melihat sekitarannya itu selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dia melihat di aspek langit misalnya ke atas ataupun kemudian di daratan yang dia lihat, bahkan di lautan. Artinya di setiap tempat itu Anda mau berkunjung kemanapun, mau melakukan aktivitas apapun, pesan kuat dari Al-Quran adalah cari tempat, kerjakan segala hal yang mampu membangun kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti latihan semacam itu akan semakin mengenalkan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, ma'rifah billah, dan meningkatkan keimanan. Kalau sudah begitu, semua yang dilihat, yang dirasakan itu rahmat Allah saja. Melihat anak, ya. Jadi cara melihatnya bukan sebatas anak untuk dirawat saja, tapi bagaimana Allah ridha dengan cara kita merawat itu. Ya, jadi sebagai titipan, terlihatnya sebagai titipan. Melihat misalnya pasangan hidup, ya, melihat kendaraan, itu bukan kekaguman lagi. Udah biasa banyak yang mewah. Biasa. Tapi yang tidak biasa itu, apakah kendaraan ini meringankan hisab saya di hadapan Allah atau justru memberatkan? Nanti kalau sudah kita mengerti tentang itu, cara menggunakannya pun akan lebih teratur. Ya, bukan dilarang menghadirkan kendaraan mewah, bukan. Tapi yang dimaksudkan menempatkan segala fasilitas yang Allah titipkan sesuai dengan ketentuannya. Nah, itu nanti yang dimaksudkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Jadi orang-orang yang di ujung ayatnya kan la'allakum ta'qilun itu, orang-orang yang mampu mengarahkan konstruksi pemikirannya, akalnya, kepada cara yang benar. Jadi ada akal yang dianggap benar oleh Allah. Bukan sebatas benar berpikir dalam konteks dunia saja. Kalau yang seperti itu banyak. Ya kan? Anda kan keluar dari sini bisa bedakan kan? Mana sendal bagus, mana yang kurang bagus kan? Ya kan? Nah, kalau akalnya masih sehat, Anda tidak pakai sendal orang lain. Sekalipun mungkin itu lebih bagus dibandingkan dengan sendal Anda. Jelas kan? Nah, itu masih standar biasa, itu standar moral namanya. Jangankan insan yang beriman, yang belum beriman pun bisa merasakan itu. Itu standar moral. Karena itu fitrah nanti, ada 2 fitrah utama pada manusia. 1 fitrah kecenderungan beragama. Ya. Yang kedua fitrah kecenderungan pada nilai-nilai kebaikan yang disepakati secara universal. Berbohong itu semua sepakat sepanjang jadi manusia, berbohong itu sepakat, itu sesuatu yang jelek. Makanya jangankan yang beriman, yang belum beriman pun ketika ada yang berdusta, hatinya menolak. Jelas ya? Nah, itu hukum universal. Hukum umum di dalamnya. Jadi kalau misalnya ada yang baik dalam konteks kehidupan dunia, itu masih umum. Ya? Karena setiap orang berpotensi jadi baik. Tapi apakah semua kebaikan itu dikerjakan karena Allah? Itu yang spesial. Karena itu baik, selalu saya katakan setidaknya ada 6 diksi kan. Ada baik secara fisik itu tayyib. Nanti yang ayat 168-nya itu, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Tayyib itu umumnya baik yang mengarah kepada fisik. Ya, jadi kalau sudah mendapatkan yang halal, cari makanan-makanan yang menguatkan fisik. Bermanfaat untuk fisik. Sesuatu yang mendorong orang untuk lebih baik secara fisik, itu disebut tabib. Makanya bahasa Arabnya dokter itu tabib. Di tabib itu bukan tukang obat asalnya. Ya. Asalnya dokter, ada riset, ya, ada pembelajaran dan sebagainya. Baik. Kemudian setelah itu apa? Ideal bagus fisiknya, tapi juga harus bagus sifatnya. Konstruksi pemikirannya. Sifat yang baik itu disebut dengan khair namanya. Jadi idealnya fisiknya bagus, baik, pikirannya baik. Maka fisik disebut dengan tayyib, pikiran, sifat disebut dengan khair. Jika sifat itu menjadi sikap, sabar itu sifat, jujur itu sifat, rendah hati itu sifat. Jika itu kemudian diterjemahkan dalam bentuk sikap, ada yang nyogok, menolak, gitu kan? Ada yang memuncakkan amarah, dia bersabar. Nah, itu berubah dari khair menjadi ma'ruf. Karena itu seringkali khair dan ma'ruf itu berpasangan. Ya, seperti di Ali Imran ayat 104 itu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi kalau ngajak kepada khair boleh, tapi kalau merintahkan harus ma'ruf. Artinya apa? Kerjakan dulu. Jangan memerintahkan sesuatu yang tidak dilakukan. Itu membuka ruang potensi yang diperintahkan untuk protes. Perintahkan ke anak untuk tahajud, bapaknya sendiri enggak bangun. Anaknya akan bertanya, "Bapak enggak bangun kok perintahkan saya?" gitu, ya. Nah, maka itu ketika memerintahkan itu idealnya itu menjadi ma'ruf dulu. Dan ini kaidah umum dalam fikih Islam di semua level tuh, baik itu ustadz misalnya, ulama, umara dan sebagainya, adabnya demikian. Ketika itu dikerjakan di awal, maka menutup celah orang untuk komplain. Karena itu khair berpasangan dengan ma'ruf. Kalau belum bisa ma'ruf, setidaknya perbanyak khairnya. Itu ciri umat yang baik. Karena itu khair kadang-kadang berdiri sendiri. Seperti di Ali Imran ayat 110 itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sampai situ baru sifat. Baru sifat. Jadi minimal perbanyak sifat-sifat kebaikan itu. Sehingga menjadi bekal untuk dipraktekan. Ketika dipraktekan, ta'muruna bil ma'ruf. Fatanhauna anil munkar. Watu'minuna billah. Kemudian yang keempat. Disebut ihsan. Ihsan. Kan enggak semua kebaikan itu dikerjakan karena Allah ya. Yang belum beriman pun kan banyak yang baik ya. Nah, ketika kebaikan itu dikerjakan karena Allah, maka itu yang disebut ihsan. Ini yang dimaksud hadis Nabi di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 itu. Ya, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Engkau menjadikan seluruh aktivitasmu itu sebagai ibadah. Dan kau merasa diawasi oleh Allah, sekalipun kau tak mampu memandangnya saat ini secara langsung. Nah, itu terjemahan yang kira-kira mendekati, ya. Jadi idealnya orang ihsan itu orangnya disebut muhsin. Ya, Pak Muhsin itu bapak yang mencoba untuk menjadi ihsan. Jamaknya disebut muhsinin. Jadi muhsinin itu asalnya bukan donatur. Para muhsinin, silahkan mengisi kotak infak itu ya, silahkan diedarkan. Itu bukan kotak mobil-mobilan, cuman bukan digeser. Jadi muhsinin itu asalnya bukan donatur, bukan sekedar baik. Muhsinin itu asalnya orang yang mencoba menjadikan seluruh aktivitasnya itu sebagai ibadah. Menatapnya ibadah, mendengarnya ibadah, bekerjanya ibadah, di keluarganya dia jadikan ibadah, melangkahnya ibadah. Dan bukan sekedar ibadah, dia mencoba melakukan itu karena Allah dan merasa dilihat Allah, diawasi oleh Allah. Jadi kalau orang benar-benar merasa diawasi, dia tidak akan bertutur dengan kalimat-kalimat yang tidak Allah sukai. Mustahil bisa keluar kata-kata kotor. Jadi walaupun Anda sendirian membuka handphone misalnya, itu tidak akan pernah melihat gambar-gambar, tayangan-tayangan yang tidak Allah sukai. Mustahil. Kenapa? Karena Anda merasa diawasi. Itu pembedanya itu, kelasnya ada di situ. Kan kalau Anda bekerja, walaupun Anda sendirian atau mahasiswa pelajar sedang ujian, kemudian disampaikan ada CCTV kan yang mengawasi. Kalau ada yang mencoba untuk mencontek, langsung keluar saat itu juga. Atau langsung DO. Saya di Tripoli itu, waktu ujian, kalau musim ujian, memang tidak ada CCTV. Tapi para pengawas itu matanya kadang lebih tajam daripada elang. Rekornya 100%. Setiap ada yang mencoba mencontek dan berlaku itu dibiarkan aja dulu. Dibiarkan sampai selesai ujiannya. Nanti setelah ujian, 1 jam, 2 jam setelah itu, tiba-tiba ada panggilan. Panggilannya itu bukan sekedar ke kantor, tapi cabang imigrasi yang ada di kampus. Anda tadi ketahuan nyontek, buktinya ini. Sudah siapkan koper Anda, diberi waktu 1 jam dari sekarang. Tiket Anda sudah siap nih, sekarang pulang. Tiket, paspor semua ditulis di sini. Dan keterangan kampusnya nyontek, gak boleh balik lagi ke sini. Gitu. Ya. Nah ini kalau diberitahu ada yang demikian, makin serius kan? Ya. Nah Allah itu sudah mengabari melalui Nabi SAW dan diviralkan sampai ke kita. Idealnya insan yang muhsin itu, kan tahapannya beda ya, muslim, mukmin, muttaqin, muhsinin. Tuh. Dan nanti keutamaannya beda-beda. Orang yang mampu masuk ke level ihsan ini, nanti kalau ibadah juga kelihatan berbeda, punya rutinitas tertentu, dan ini mengantarkan kepada sifat ihsan. Contoh, kalau ingin latihan jadi ihsan, bukan sekedar ke al-ihsan, ya, baik yang di sini ataupun yang di Jakarta Permai. Saya lihat ada sahabat-sahabat saya dari Jakarta Permai. Jadi bukan sekedar ke al-ihsan, jadi ihsan gitu ya. Atau namanya ihsan, langsung ihsan. Tidak, justru nama itu memberikan komitmen kepada kita dan pertanggungjawaban untuk bisa mengimplementasikan dari nilai-nilai nama itu dalam bentuk aktivitas. Contohnya bagaimana? Misal di Quran surah 51 tuh, Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 23. Itu ada amalan-amalan yang berlatih untuk jadi ihsan. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Itu yang tadi saya katakan, level muttaqin di atas itu muhsinin. Ya, jadi muslim, muslim itu enggak setiap yang muslim disebut mukmin. Kalau mukmin imannya udah sampai ke dalam jiwa. Muslim baru di lisan. Syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu muslim. Ketika kalimat syahadat itu sampai ke dalam jiwa dan menggerakkan bagian tubuh kita untuk beribadah, itu mukmin. Karena itu kalau ada orang mengklaim sudah bersyahadat dan mengatakan mukmin bersyahadat muslim tapi belum tergerak untuk sholat, mengerjakan nilai-nilai dalam Islam, itu nanti dikomen oleh Al-Quran. Ya, dikomen apa komennya? Kamu baru Islam tapi belum mukmin, imannya belum sampai ke jiwa. Itu ada di Quran surah ke-49 ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qalubikum. Jelas? Ya, ada sementara orang-orang Arab Badui berkata, kami sudah beriman. Langsung turun jawaban dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan Muhammad, katakan pada mereka yang mengklaim demikian, kalian baru berislam. Ya, belum sepenuhnya beriman, sementara iman belum sampai ke jiwa. Nah, nanti untuk melatih iman sampai ke jiwa butuh pembuktian. Pembuktian itu yang disebut dengan amal soleh. Karena itu setiap kalimat iman sering disandingkan dengan amal soleh dalam Al-Quran. Untuk melatih kekuatan iman sekaligus menaikkan levelnya. Ketika terus dilatih dengan amal soleh, nanti naik derajat menjadi muttaqin, jadi takwa. Islam, iman, takwa. Karena itu seringkali nanti muncul di Quran, iman, amal soleh, takwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman, wa yuqimunas amal saleh. Kemarin baru Ramadan puasa, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, iman, kutiba alaikumus siyam, amal saleh. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nanti takwa kalau sudah semakin meningkat, meningkat, meningkat, mendapat akses-akses spesial dari Allah Subhanahu wa taala, naik level. Yang takwa boleh jadi banyak. Yang puasa itu kan bagian dari takwa. Mungkin di antara kita pun ada yang rajin puasa sunnah, yang rajin sholat sunnah, rajin tahajud dan sebagainya. Tapi apakah masuk ke level di atas takwa yaitu muhsin? Belum tentu. Ketika sholat tahajud dia dilakukan karena Allah. Ketika puasanya diniatkan karena Allah. Nah itu naik level dari muttaqin jadi muhsinin. Makanya disebutkan nanti di antara orang takwa itu innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Bagaimana amalan ihsan itu? Kanu qalila minal laili ma yahja'un, rajin tahajud. Wabil asharihum yastaghfirun, rajin istighfar sebelum subuh. Ini amalan ihsan. Jadi kalau kita mencoba untuk bangun tahajud itu rajin, nanti imannya akan lebih naik, keterpautan kita dengan Allah tinggi, dan menanamkan sifat ihsan. Jadi orang kalau sudah tahajudnya benar itu, sudah semua pekerjaannya lillah. Dan itu melapangkan hati. Melapangkan hati. Dan istighfar. Latih aja dulu sebelum subuh itu, latihan. Perbanyak istighfar, istighfar. Nanti akan refleks lisannya. Setiap jalan istighfar, masuk mobil bisa istighfar. Nah itu ternyata kalimat istighfar itu mahal nanti. Dan bisa mendatangkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah mencintai seorang hamba itu, mengampuni dosanya. Dan cara untuk mendapatkan ampunan dosa itu banyak istighfar. Itu yang di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 31 itu. Qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkumullah. Ketika yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Ya. Kemudian wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, rajin berbagi. Apa aja dulu? Ya, yang bisa dibagi yang kiranya halal, dibenarkan secara syariat. Tidak harus uang. Ya, dulu tuh orang tua kita saya selalu menghadirkan kekaguman yang sangat tinggi gitu pada orang-orang tua kita itu. Enggak banyak teori, enggak banyak bicara, sedikit tapi prakteknya banyak. Kita dulu punya kebiasaan kan kalau mendekati musim haji itu suka nyimpan minuman gitu ya. Kemudian ada yang berbagi makanan macam-macam dan sebagainya. Itu latihan. Latihan. Ya tidak harus mahal, yang penting berusaha untuk bisa menghadirkan amalan itu sampai Allah menanamkan kecintaan untuk ibadah. Nanti setelah itu apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nanti Allah tampakkan tanda-tanda kebesarannya pada jiwa kita, ditanamkan itu sifat kecintaan ibadah. Sifat ikhlas. Kalau ditanamkan nanti dari mukhlis jadi mukhlas namanya. Jadi ada mukhlis, ada mukhlas. Mukhlis itu latihan. Latihan untuk berusaha ikhlas. Kalau sudah mendapatkan keikhlasan jadi mukhlas. Ya, kalau mukhlis di yang al-bayyinah itu ayat yang kelima Quran surah 98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau mukhlas di Quran surah 15 itu ayat 40 illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mukhlis masih dikerjai, digoda oleh setan. Mungkin bisa tembus. Mukhlas, setan gak punya kemampuan. Walaupun menggoda, tapi tidak punya kemampuan yang tinggi untuk menyesatkannya. Itu mukhlas. Ah, itu satu tadi dari tiga pesan itu ya. Jadi yang pertama, selalu kita berusaha menjadikan semua aktivitas mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Itu yang berakal sehat. Jadi akal sehat itu ada dua tinjauannya. Ada tinjauan universal. Kalau sekarang kan musim akal sehat misalnya. Maksudnya mencerna sesuatu dengan konstruksi pemikiran yang benar. Secara hukum kemanusiaan. Tapi sehat dipandang oleh agama itu ketika akalnya pun digunakan mencerna sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Anda pintar. Bagus. Bikin karya macam-macam. Bangun ini itu. Orang mendapatkan akses dari situ. Bagus, akalnya bagus. Tapi yang lebih hebat diantara itu ada yang istimewa. Apa? Meniatkan semua itu karena Allah. Coba bapak-bapak nih yang bekerja. Ada yang sudah purna. Sekian lama Anda bekerja, diniatkan ibadah atau sekedar mencari nafkah? Yo. Kalau mencari kemapanan dunia, sama yang lain juga begitu. Tidak salah, tidak. Tapi mendapatkannya dunia. Akalnya sehat dalam konteks keduniaan. Tapi ketika Anda niatkan sebagai ibadah, itu istimewa. Satu. Ya. Dua, hati-hati. Jauhi segala hal yang dapat menyimpangkan kita dari mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di Al-Quran disampaikan, ada tantangan-tantangan akidah yang akan beragam nanti. Yang akan boleh jadi, bukan hanya mereduksi. Mereduksi itu mengurangi nilai keyakinan kita, Bahkan ada yang mampu memalingkan dari ketaatan kepada Allah. Dan puncaknya berpaling dari Allah. Itu nanti sengketanya panjang. Bukan cuma di dunia gelisah. Sampai ke akhirat, bahkan bisa berselisih dengan setan. Ya, awas tuh. Itu nanti di ayat 165 sampai dengan 167-nya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Ada di antara segelintir manusia itu nanti yang melakukan aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Bahkan tega ya menghadirkan rasa cintanya itu pada perbuatan yang tidak Allah sukai. Jadi lebih senang berbuat maksiat dibandingkan dengan taat. Dan itu sifatnya umum. Kalau umum artinya di setiap pergantian generasi akan ada yang demikian. Ya. Maaf. Salat Jumat hukumnya apa? Wajib ain kan? Ain itu maksudnya untuk pribadi. Ada kifayah, ada ain. Kalau kifayah bisa diwakilkan seperti salat jenazah misalnya. Ya, ada sebagian yang sudah menyolatkan, kewajibannya gugur bagi yang lainnya. Ya, tapi terbuka peluangnya untuk siapapun. Kalau aini, wajib ain itu mengikat secara personal. Dan fadilahnya banyak. Jangan dikira ibadah saja loh Jumat itu. Jumat itu satu paket. Saking pentingnya turun satu surah, surah 62 itu kan Al-Jumu'ah. Itu dari ayat 9 sampai 11-nya itu enggak berdiri sendiri. Fadilah salatnya untuk panggilan salatnya ayat 9. Tapi nanti ada kaitan dengan rizki ayat 10-nya. Ada kaitan dengan janji Allah memberikan keutamaan ayat 11-nya. Jadi kalau orang benar-benar Jumatan itu bukan hanya dapat pahala Jumat, bukan hanya itu, ada akses kemudahan untuk mendapatkan rizki, membangun relasi kalau benar dipraktekkan. Dan dapat keistimewaan yang banyak. Karena itu Jumat istimewa. Ketika datang tuh ada persiapan dulu. Ya, mandi dulu, sab pertama, kenali siapa yang datang. Ayo kita belajar lagi deh ngajinya. Lalu coba praktekkan sesuai petunjuk itu. Hasilnya pasti beda. Gak percaya silahkan. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, pasti akan terasa bedanya. Ya bikin status tuh. Ya. Tuh, jelas ya, ini anak saya nih, gak apa-apa. Kalau saya lompat-lompat, baru saya yang jadi persoalan. Insya Allah. Mau di sini? Gak apa-apa. Baik ya, gak usah ngintip sini. Anak saya perempuan mas sayang ini, jangan ngintip. Lanjut ya, jadi hati-hati akan ditemukan beberapa aktivitas yang mereduksi akidah. Ya, sekarang makin banyak gitu. Bahkan nanti nampak dalam pemikiran, buku-buku, ta'lim-ta'lim, sekarang bisa diakses. Ya, muncul orang-orang gak jelas. Itu ada di hadis muslim itu. Kalau kita mukaddimah dari 9 jilid yang syarah Imam Nawawi itu, jilid pertama dia coba lihat hadis nomor 11 itu. 11 sampai yang ke-12 yang bahkan yang bintang 2 itu. Itu sudah Nabi sampaikan jauh-jauh hari. Ya. Bahkan tegas kalimatnya, iyakum wa iyahum, hati-hati. Akan tiba satu masa, muncul orang-orang gak jelas. Yang akan menyampaikan persepsi tentang agama. Tapi bikin kamu bingung katanya. Jangankan kamu, orang dulu pun kalau dengar, itu ikutan bingung juga. Ya, yuhadditsunakum bima lam tasma'u, ya wala yasma'unahu aba'ukum, iyakum wa iyahum. Pernah dengar ini enggak? Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Ada? Nah itu jangankan kita, orang-orang dulu pun kalau dengar itu, ikut bingung juga. Ya. Nah, itu gambarannya diantaranya. Nah, itu hati-hati ya. Jadi pas tuh yang dibacakan itu, akidah itu penting. Anda kalau misalnya rajin umroh hampir tiap bulan, haji tiap tahun, tapi musyrik, ya sama aja bohong. Ya, hilang itu nilai-nilai keutamaan tadi. Itulah pentingnya akidah. Dibangun di atas tauhid yang benar. Yang ketiga, yang terakhir, kalau sudah dekat dengan Allah, akidahnya jaga, tinggal yang terakhir. Atur pola konsumsi kita. Karena jangan sampai kita beraktivitas mendapatkan sesuatu, tapi mengarahkan kepada yang haram. Ya, cari segala dengan yang halal. Maaf, pekerjaan, cari yang halal. Tadi saya katakan uji Jumat tuh, tega meninggalkan Jumat hanya untuk pekerjaan, menduga mendapatkan rizki, padahal disindir oleh Allah. Kan kamu tahu saya yang ngatur rizki. Ya, wallahu khairur razik, yang di ayat yang ke-11-nya itu kan, saya kan yang punya rizki, saya yang ngatur. Sekarang kamu mengerjakan pekerjaan yang tidak saya sukai. Ya bagaimana Allah memberikan yang berkah? Jelas ya? Nah, itu akan banyak. akan banyak. Jadi kalau sudah disebutkan bentuknya umum, setiap generasi akan didapati yang demikian. Sekarang banyak peluang pekerjaan yang haram, banyak dan tanpa malu sekarang dibuka pendaftaran lagi. Kadang-kadang saya juga bingung dari mana tiba-tiba masuk ke handphone saya nomor kan tawaran untuk pinjol, kan pinjaman bikin benjol, masuk ke handphone. Kita nggak pernah daftar, nggak pernah apa-apa. Jadi sekarang masuk ke saku-saku kita tuh, ya, aksesnya semakin cepat gitu. Itu yang berbahaya. Jelas sampai sini? Nah, itu apa yang kita dapatkan dalam sholat subuh tadi dari yang imam bacakan ya. Nah, itu mukaddimah. Sekarang mari kita masuk ke sesi diskusi kita. Hari ini memang khusus untuk tanya jawab saja. Ya, saya menyampaikan minta maaf dan ralat. Terlambat itu bagus daripada tidak sama sekali. Jadi tidak ada kata terlambat untuk meminta maaf dan tidak ada kata terlambat untuk meralat sesuatu yang tidak baik. Ya. Jadi kalau suami juga punya persoalan dengan istri, ya enggak apa-apa, minta maaf saja. Istri juga begitu. Ya, terlambat tuh lebih bagus daripada tidak sama sekali. Terima kasih untuk asisten saya itu. Pertanyaannya, ya. Terkadang para istri itu perempuan sebetulnya tidak ingin menang. Ya, jadi kalaupun ada persoalan suami istri, para istri perempuan itu enggak ada kok sifat watak ingin menang. Yang diinginkan itu Anda suami mengaku salah. Ya. Ya, tapi itu lebih bagus. Membahagiakan itu lebih bagus daripada kita mempertahankan gengsi di atas kesedihan istri. Bikin statusnya. Baik. Yuk kita masuk bab diskusi ya. Bismillah. Ini ada yang masuk lewat media sosial. Ini yang baru Anda sampaikan. Coba kita satukan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah memberikan perlindungan dan rahmat kepada Anda dan keluarga lebih baik dari apa yang Allah berikan kepada kami dan kita diberikan pancaran kemuliaannya. Ustaz, sebelumnya saya minta tolong penjelasan tentang menikah dengan sepupu. Apa di dalam Islam diperbolehkan? Kalau memang dibolehkan, saya mohon penjelasannya Ustaz. Karena saya ada berhubungan dengan sepupu. Kebetulan ayah saya dan ayahnya adik, dan ayahnya adik kakak. Kenapa kebetulan? Emang adik kakak kan, bukan kebetulan. Ya, kebetulan ayah saya dengan ayahnya adik kakak. Ayah saya yang paling tua. Dan kami berdua ingin menikah tapi terhalang restu orang tua. Karena mereka menikahi sepupu itu tidak boleh karena masih satu bapa. Kami sudah memberikan penjelasan kepada orang tua tapi orang tua masih kekeh dengan pendapatnya. Kami hanya ingin halal agar kami terhindar dari maksiat. Kami mohon kepada Ustadz untuk memberikan penjelasan tentang hukum menikahi sepupu. Dan kalau boleh, kami minta tolong divideokan ya Ustaz. Agar orang tua kami bisa memahaminya dan memberikan restu kepada kami. Sebelumnya terima kasih banyak ya Ustaz. Syukran, jazakallah. Anda memindahkan beban hidup Anda kepada saya. Tidak apa-apa ini, biasa. Ini. Ya, mau dijawab? Yuk kita pakai Quran aja dulu jawabnya. Buka Quran surah ke 33 Al-Ahzab ayat 50. Quran surah 33 ayat 50. Tolong diambilkan kursi satu lagi. Biar duduk. Kursi satu lagi, minta kursi. Ada? Kita langsung aja ya supaya enggak terlalu panjang hukum pernikahan dengan sepupu. Ada sepupu, ada keponakan, beda ya. Baik. Ini kan kasusnya begini. Ada adik kakak ya. Kemudian masing-masing punya anak. Kan? Anaknya ini saling punya rasa. Ya, saling mencintai. Baik ya? Masih ingat yang pernah saya sampaikan? Bukan 2 tahun lalu, kemarin malam Jumat. Ya. Baik ya? Dan rasa ini ingin disalurkan dalam bentuk yang halal untuk pernikahan. Menikahi yang

yang di Al-Ahqaf misalnya ayat 15. Wa wassainal insana biwalidayhi ihsana. Ya, banyak nanti yang di Quran surah 31 Luqman ayat 14 tuh. Bedanya nanti yang di Luqman wahnan ala wahnin, ya, yang di Al-Ahqaf itu kurhan. Dan itu nanti banyak itu, ya, banyak gambaran-gambarannya. Nah, saya ingin turunkan dulu. Bahkan kalau keduanya masih ada dan menjelang masa-masa sepuh, pasti akan ada itu indikasi dari Quran, akan ada sikap-sikap dari kedua orang tua itu, mungkin Anda yang tidak sepakat. Ya. Tapi jangan sampai menjadikan Anda itu kurang bakti, kata Quran. Kadang-kadang minta diingat lagi. Coba kalau kamu di posisi sedang dirawat. Jangan sudah lahir deh, sebelum lahir aja, kata Quran itu. Ya, misal di Quran surah ke-31 ayat 14. Wa wassainal insana biwalidayhi baik hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Itu yang di Luqman. Yang di Al-Ahqaf, wa wassainal insana biwalidayhi ihsana. Terus hamalathu hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surat apa? Al-Ahqaf. Nah, posisinya kanan kiri. Pak. Bagus. Bagus. Jangan terlalu detail ya. Baik. Jadi ke orang tua itu, kata Quran, kalau ada yang kurang berkenan, ingat kamu deh. Ini Allah yang nyampaikan. Semasa dikandung, jangan dulu lahir. Bagaimana beratnya mengandung itu? Jadi di Luqman ayat 14 disebut wahnan ala wahnin. Ya, wahnan ala wahnin itu sesuatu beban yang sangat luar biasa. Sampai, mohon maaf ya, sampai yang merasakan di satu titik, tapi dampaknya bisa ke semua titik. Ya, Anda pernah olahraga angkat beban kan? Angkat beban itu kan yang diangkat itu di pundak, tapi kan tumpuannya ke semua ya. Nah, itu diilustrasikan begitu. Ketika seorang perempuan mengandung, itu rasanya bisa kemana-mana. Dan kadang-kadang gak nyaman. Tapi dalam situasi gak nyaman pun, gak bisa disimpan dulu misalnya. Ya, ini mamah mau masak sebentar ya, ada istirahat dulu. Gak bisa. Itu 9 bulan 10 hari kurang lebih dibawa dan seterusnya. Dan ada rasa-rasa tidak nyaman pun ditahan. Miring kanan gak sulit, kiri juga susah dalam tidur. Ya, dan seterusnya. Nah, situasi itu dibawa kepada kita anaknya untuk berpikir. Jadi kalau kamu mau marah, kamu mikir dulu. Kalau mau berkata ah pun mikir dulu, apalagi harus sampai membentak. Berkata yang kasar. Ya, karena ibumu pun saat mengandung kamu itu normalnya enggak pernah bentak-bentak kamu. Ya, apa sih nendang-nendang dulu misalnya kan begitu kan? Sudah kerasa nih nendang-nendang. Malah yang keluar kan kalimat-kalimat yang halus. Ya. Yang paling dahsyat tuh begini, bahkan ketika engkau sukses pun, dan orang tua kadang gak minta, kamu mungkin gak sadar, saham kamu itu mungkin cuma 30%. 70%-nya itu ya bapak ibu kamu. Makanya ketika kamu sukses, bahkan usia 40 tahun sudah sukses, dapat ini, dapat itu, kamu jangan lupakan, mungkin saham terbesar kesuksesan kamu itu, itulah doa ibu kamu yang menangis setiap pertengahan malam. Itu keberkahan bapak kamu tuh, yang walaupun cuma menggarap sawah, kebun, serabutan kerjanya, tapi halal. Itu yang dipakai untuk menjadi pondasi kamu sampai sukses kuliah. Sampai keluar, ngayuh beca, ya, keringatnya keluar. Sampai kamu sukses, kamu dibanggakan orang, kamu diviralkan, IPK 4 sekian, pekerjaan mudah, aksesnya hebat dan sebagainya. Itu dapatnya semua itu, saham terbesarnya itu bapak ibu kamu. Makanya kalau ada orang yang merasa sukses, jangan dinisbatkan pada dirinya sendiri dulu. Kata Quran itu, hal pertama yang engkau harus lakukan, syukuri nikmat itu dengan mendoakan kedua orang tuamu. Kalau belum bisa ngasih sesuatu, minimal doain yang baik. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Itu disatukan tuh. Ya, karena itu mohon izin. Kecewa, tidak nyaman itu biasa. Tapi jangan sampai kekecewaan itu menghilangkan sifat kasih dan sayang yang sudah tertanam bahkan sejak di alam rahim. Jelas ya? Jangan sampai ada satu nila setitik menghancurkan susu sebelangga. Ya, itu kan peribahasanya. Jangan sampai kemudian ada sikap satu dua saja yang menghilangkan. Kadang-kadang gini, tidak hanya anak dengan orang tua, hubungan suami istri juga begitu. Dengan teman-teman sahabat juga begitu. Masa karena persoalan yang terjadi dalam 5 menit, Anda lupa punya hubungan 50 tahun? Apa selama 50 tahun itu semuanya jelek semua? Apa Anda bersahabat selama 5 tahun itu enggak ada senang, yang enggak ada baik, yang enggak ada berbaginya, sampai hilang kemudian hanya karena persoalan 5 menit? Kalau melanggar syariat, baru diluruskan. Itu pun dengan cara yang halus. Nah, ini yang dilakukan, sudah tepat misalnya, enggak ada persoalan. Persoalan Anda tidak sepakat misalnya dengan pasangan yang dinikahi atau menikahi ibu Anda, maka itu akan melalui proses. Karena kalau sudah Allah tetapkan, pasti ada hikmah di dalamnya. Maka dari situ, yang terakhir, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan bagi engkau memerangi perasaan dirimu. Ya, dalam konteks ini. Ayo arahkan kepada berpikir yang positif. Karena Allah sudah menetapkan sesuatu. Boleh jadi yang kamu rasakan kurang disukai itu, kecewa dan ungkapan lainnya, di balik itu ada hikmah besar yang belum kau sadari. Ada kebaikan bahkan untukmu. Dan di balik yang ideal yang kau harapkan itu, tersimpan sesuatu yang kau tidak tahu, mungkin membahayakan untuk kehidupanmu. Apa logikanya? Allah tahu masa depan, kamu hanya berpikir yang sekarang. Karena itu kalau Anda tanyakan bagaimana terhadap ayah angkat, ya, bagaimana saya sebaiknya bersikap? Mungkin bukan ayah angkat di sini ya. Ya, tapi lebih kepada ayah yang telah menikahi ibu. Bagaimana sikapnya? Ya, sikapnya berbakti. Seperti bakti Anda kepada ibu, berbakti kepada ayah. Karena dengan menikahi ibu Anda itu sudah ada hubungan mahram di antara keduanya. Jelas ya? Baik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, dan kita mendoakan semoga kehidupan keluarga besar beliau insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat dan kebaikan. Jangan melampaui tugas-tugas yang Allah berikan kepada kita. Ikuti aja dulu tugasnya. Ya, ikuti tugasnya, nanti Allah berikan hikmahnya. Kita ditugaskan untuk berbakti, berbakti saja dulu. Berbakti, lakukan yang terbaik, jaga nilai-nilai syariat, nanti Allah akan tanamkan dan curahkan keberkahan kepada kita yang mungkin kita rasakan kemudian hari. Jelas ya? Kadang-kadang kebaikan itu justru muncul dari sesuatu yang pahit sifatnya. Ya. Bukankah jamu itu pahit, tapi hasilnya baik kan? Bukankah ujian itu kadang-kadang getir, tapi pahalanya banyak kan? Maka ketika Anda sedang mengalami persoalan yang rumit, yakinkan Allah sedang mengangkat derajat dan di situ ada pahala yang melimpah. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214 konsepnya. Ya. Assalamualaikum. Titik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, titik. Izin bertanya Ustaz. Baik. Lebih baik mana sholat di masjid yang jauh dengan banyak jamaah dibanding masjid yang dekat tidak ada jamaah? Masjid gak ada jamaah ya. Di sisi lain ada keinginan untuk memakmurkan masjid yang dekat. Jazakallah khair Ustaz. Anda terjebak di antara dua cinta. Sebetulnya bertanya dan sudah dijawab. Tapi harus saya detilkan secara fikih. Disebut jamaah, batas minimalnya 2 orang. Ingat itu ya. Jadi kalau tidak ada jamaah, saya agak curiga di masjid itu. Berarti dari yang buka pintu, nyalain lampu, adzan, qomat, Anda sendiri. Kan? Jadi disebut jamaah itu, Anda jangan melihat berapa jumlah safnya. Disebut jamaah itu ketika jumlah minimal berapa? 2 orang. Kalau sudah ada jumlah 2 orang itu jamaah. Nah sekarang Ustadz gimana? Di sana 200 orang. Di sini 2 orang. Saya dengan makmum. Mana yang diutamakan? Nah, maka ditimbang di sini namanya fikih aulawiyah. Mana yang paling banyak maslahat? Mana yang paling banyak fadilah? Maslahat itu kebaikannya, fadilah itu keutamaannya. Digabungkan jadi satu. Kalau maslahat bertemu dengan fadilah, maka itu yang diutamakan. Dalam konteks ini,

dengan kalimat jelas gimana hukumnya. Dia bilang ini cuma contoh ya, aku taruh kamu begitu baru jatuh. Lalu tiba-tiba datanglah Khalid kemudian bertanya. Ya, itu namanya narasi anak-anak ya. Kan anak-anak begitu. Ya. Jadi kalau dibacakan ya anak seperti itu. Apalagi kalau belum balik. Jadi jangan menghukumi anak yang belum balik. Karena Allah pun tidak memberikan hukum kepadanya. Jelas ya? Halo? Ya, jadi kalau ada anak belum salah, ya apapun itu, cari yang baiknya saja. Masya Allah, sudah lancar baca, gitu kan? Alhamdulillah. Karena memang Allah pun tidak menghukumi. Ya. Kecuali kalau ada yang balik misalnya, ya, bersikap seperti anak. Nah, itu yang dipersoalan. Itu pun harus didakwahi. Bagus, Mbak. Masya Allah. Ya. Sekarang lihat Buya baca. Assalamualaikum Ustaz. Tolong dijawab ya. Ya. Kalau suami mencontohkan kalimat talak ke istri dengan kalimat jelas, gimana hukumnya? Dia bilang, ini cuma contoh ya, aku talak kamu. Begitu baru jatuh. Maksud dia ucap begitu menjelaskan bahwa kalimat dia sebelumnya bukanlah kalimat talak. Dia mencontohkan karena saya waktu itu sedang was-was talak. Contoh ya, saya talak kamu. Talafatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada tiga hal yang harus berhati-hati. Karena candanya jadi serius, seriusnya jadi canda. Tapi canda yang bagaimana yang dihukumi serius? Ya, kalau contoh kan kadang-kadang tidak masuk canda, tapi menjelaskan hukum. Nah, di antara tiga itu, yang sepasang nikah dengan talak. Ya kan? Jadi bisa menjadi hukum yang nyata sifatnya. Ya, jadi hukum yang nyata. Jadi kalau misalnya, maaf ya, maaf nih. Bercanda misalnya keluar kata-kata, ya udah anak kita nikahin ya, sepakat, sepakat. Padahal bercanda misalnya, itu bisa terikat hukum. Ya, sama suami istri juga kalau bercanda, bercandanya jangan yang mengarahkan kepada hukum-hukum yang beresiko. Seperti canda-canda dengan talak misalnya. Ya, nah, itu bisa terjadi hukumnya. Tapi itu diikat oleh ketentuan-ketentuan yang sangat ketat, tidak seketika jadi begitu. Kasus ini tidak berlaku hukum. Ya, karena suami dalam konteks mencontohkan dalam keadaan istri was-was, mungkin bertanya, saya was-was talak dan sebagainya. Nah, suami misalnya memberikan penjelasan. Ya, mungkin terjadi sesuatu, saya tidak ingin memprediksi apa-apa, gitu kan? Tapi ada sesuatu yang terjadi, kalimat-kalimat tertentu. Kalau benar demikian, konsultasikan. Karena nanti kalimat talak itu ada yang sharih langsung, ada yang kiasan. Ya. Kiasan seperti gini misalnya. Ini ada kasus orang mengatakan dan pernah terjadi di era Nabi, kamu sekarang sudah seperti ibuku. Nah, itu kalimat talak. Kalau ibu kan enggak boleh digauli. Ya kan? Nah, itu kalimat talak, cuman kalimatnya kalimat kiasan majas. Kalau yang sharih langsung nyata, kamu saya talak, ya kan? Nah, itu berlaku satu. Berlaku sekali talak. Walaupun misalnya disebutkan kamu saya talak langsung tiga, tetap satu. Ya. Tetap satu. Jelas ya? Baik. Nah, itu ada tempo. Karena memang talak itu spirit awalnya bukan untuk memisahkan, tapi untuk merenungkan dan mengevaluasi diri. Jangan salah loh, jangan salah. Spirit awal talak itu bukan memisahkan, tapi merenungkan dan mengevaluasi diri. Makanya diberi waktu. Ya, talak taqquru, tiga kali bahasa suci atau masa haidnya. Ada yang mengartikan suci, ada yang mengartikan haid. Di situ merenung. Apa benar keputusan ini? Apa di pasangan itu semuanya salah terus sampai telah menikah sekian lama begini? Bagaimana masalah untuk anak-anak difikirkan, koreksi, dilihat, bertemu, difasilitasi wali. Kan yang An-Nisa ayat 35 itu, ya. Wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mau islah, artinya sama-sama memperbaiki diri, karena boleh jadi yang salah bukan salah satu saja, keduanya mungkin ada persoalan. Maka kalau enggak bisa selesaikan sendiri, cari pihak lain yang memberikan solusi untuk mendamaikan. Ya, karena itu fungsi wali bukan hanya menemani dan menikahkan, ingat, tapi memberikan pendampingan ketika ada persoalan. Di situ hadir memberi solusi. Nah, kalau sekiranya itu bisa selesai tuntas, kalau memang ada niat memperbaiki. Kalau ada persoalan serius nanti diberi tempo, dilihat ada perbaikan enggak, perubahan tidak. Kalau membahayakan bisa dipisah. Itu spirit awalnya. Jelas ya? Ya, kalau dalam kasus ini tidak jatuh, dia hanya memberikan satu gambaran untuk menghilangkan was-was. Ini kalau ada kamu misalnya ingin clear, ini cuma contoh nih, contohnya begini baru jatuh misalnya. Kalau tidak seperti itu, maka tidak jatuh. Dalam konteks ini tidak berlaku, kecuali ada kalimat-kalimat kiasan yang keluar, yang ini tidak ditanyakan. Misal ada kalimat seperti yang tadi saya sampaikan, secara normal, wajar, dan sadar dia mengatakan misalnya, kamu sekarang sudah seperti ibuku sendiri. Nah itu kalimat-kalimat kiasan yang menghadirkan unsur talak. Hati-hati ya. Baik. Sekira itu ya untuk hari ini teman-teman sekalian. Kita cukupkan dulu karena saya harus ke Jakarta. Ya, dan dari Jakarta kami akan ke Bandung. Ya, jadi ini masih dikomunikasikan. Kita yang pertama bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijaga senantiasa dalam kebaikan, kemuliaan, dan ingat ini ya. Ingat ini. Hidup itu adalah laksana video, bukan foto. Ini kan ada yang pegang handphone tuh, ada yang video, ada yang moto kan. Ingat ya, hidup itu laksana video, bukan foto. Apa bedanya foto dan video? Kalau foto, gambar yang diam. Video, gambar yang bergerak. Saya ulang ya, foto, gambar yang diam. Video, gambar yang biasanya sesuatu yang bergerak itu akan mengalami perbaikan sesuai dengan berjalannya iringan waktu. Makanya kan foto itu kalau jadi video sepanjang beriring waktu kan kita belajar ya. Lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan sifatnya enggak statis. Sedangkan foto diam. Walaupun bisa diedit tapi tetap dengan satu gambar yang sama. Yang jadi persoalan seringkali kita memosisikan hidup itu sebagai foto bukan sebagai video. Di seringkali orang-orang, maaf, menautkan kekecewaannya pada satu gambar yang telah berlalu. Tapi tidak menjadikan sebagai video yang dikoreksi untuk hidup yang berkelanjutan. Ini bahasanya agak tinggi ya, agak tinggi. Ya, jadi yang saya mau katakan adalah, hidup kita itu bergerak bukan diam. Kalaupun ada kekecewaan di masa lalu, cukupkan sebagai ibrah. Dan edit itu untuk tampilan-tampilan lebih baik di masa yang akan datang. Karena itu seringkali Allah bersumpah dengan menggunakan waktu. Kita bersumpah dengan nama Allah, Allah bersumpah dengan waktu. Sehingga memberikan kesan pembelajaran kepada kita. Wal fajri, wal laili, wal duha, puncaknya wal asri. Demi waktu yang aku berikan kepada engkau untuk meniti aktivitas. Prinsipnya apa? Wajar kalau ada orang berbuat buruk di masa lalu. Karena ada dorongan nafsunya. Dan kemudian dia bertobat. Yang tidak wajar itu sudah salah, gak mau tobat. Lalu dari situ manfaatkan untuk berubah. Kalau enggak berubah menjadi lebih baik, rugi. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa amilus solihat. Jadi aneka pertanyaan ini yang mungkin mewakili kegelisahan-kegelisahan bagi sementara kita. Kalau ada sesuatu yang tidak baik berlalu di masa lalu, jadikan sebagai imrah. Jangan terus dipikirkan. Jangan terus direnungkan atau ditambatkan masa depan yang belum hadir dengan masa lalu yang kita rasakan tidak ideal untuk kita. Kadang-kadang masa lalu yang tidak ideal itu dijadikan hikmah oleh Allah untuk meniti masa depan yang lebih baik dari apa yang kita gambarkan. Jelas sampai sini? Baik. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Kita lanjut nanti ke Tanah Kusir ya. Di Masjid An-Nur. Di sana insya Allah kita akan membahas tafsir Al-Quran. Jadi kalau di sini dimulai dari depan, di sana dimulai dari belakang. Ya, jadi nanti bertemu di satu titik. Kalau di Tanah Kusir dari juz 30, di sini dari juz yang pertama, dari Al-Baqarah. Nanti mudah-mudahan ketemu satu titik dan ya minimal sebelum kiamat kurang 2 hari lah kita bisa menyelesaikan kalau Allah mengizinkan, ya. Mengizinkan. Saya kira itu, kita bermohon pada Allah kebaikan dan saya mohon maaf belum bisa menjawab keseluruhan. Mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma allimna ma yanfa'una wa waffiqna lin'amala ma ta'allamna bihi wa fahimnahu. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Sekira cukup sebelum pulang salat syuruq dulu ya, salat 2 rakaat niatkan syuruq, mudah-mudahan Allah berikan pahala seperti Nabi menjanjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.